والشكر له على فضله وامتنانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشانه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد، baik, ada beberapa pertanyaan di sini. Saya insyaallah taala ingin memohon pertolongan kepada Allah. Kita jawab beberapa pertanyaan yang dimudahkan. Sini ada yang bertanya, apakah nama yang 99 dari Asmaul Husna boleh diganti Allahumma? Jadi berdoa membaca Allahumma. Allah itu salah satu nama dari Asmaul Husna, bagaimana kita terangkan tadi. Kalau Allahumma artinya ya Allah, artinya ya Allah. Ini kekhususan khusus untuk nama Allah. Kalau disertai dengan panggilan di depannya ya, maka digabungkannya begitu Allahumma. Dan boleh disebutkan nama Asmaul Husna apa saja di belakangnya. Jadi kalau dia diminta rezeki misalnya Allahumma ya Razzaq, dia baca gitu. Allahumma ya Razzaq urzuqni, ya Allah yang maha memberi rezeki, berikanlah rezeki kepadaku. Dan boleh dia baca misalnya dia memohon pertolongan terhadap perkara dunianya misalnya. Dia baru membaca ya, ya Allah, terus dia tambah dengan nama-nama yang mencucuki doanya. Misalnya dia berkata ya Allah, ya musta'in, atau ya musta'an, a'innu misalnya. Ya Allah yang maha manusia memohon pertolongan kepadanya, bantulah saya. Apa yang semisal dengan itu. Jadi Asmaul Husna itu boleh didoakan dan diletakkan setelah apa? Setelah lafaz Allahumma. Penjelasan tentang sifat betul bagi Allah. Kita ada sebuah sifat disebut dalam Al-Quran. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إِلَى السُّجُودِ فَلَا يَسْتَطِيعُونَ. Halil tatkala disingkatlah betul dan mereka dipanggil untuk sujud, mereka tidak mampu. Ini tentang kejadian orang-orang munafikin. Yang di dunia mereka menampakkan Islam, tetapi di hatinya menyembunyikan kekafiran. Maka di hari kiamat mereka juga ingin menampakkan keadaan bersama kaum muslimin. Maka Allah subhanahu wa ta'ala uji mereka. Sebutkan dalam ayat ini Allah tampakkan anfaq. Dan fat artinya putus dalam bahasa Arab. Maka kita imani akan hal tersebut. Jika ditampakkan kaum muslimin sujud, adapun orang munafikin mereka tidak mampu bersujud. Seakan-akan punggungnya dibukukan, tidak bisa sujud. Supaya nampak antara mukmin dan munafik. Dan penyebutan betul di situ kita yakini dan kita imani

meluaskan pemahaman kita terhadap agama ini, supaya kita bisa melihat betapa indahnya agama kita, ya, dan betapa mempelajari agama, membaca ayat-ayat Al-Quran, mengkaji hadis-hadis Rasulullah, sungguh menambah keimanan seorang hamba, mendekatkannya kepada Allah, ya, akan menghadirkannya dari segala maksiat, akan membuatnya terpacu melakukan berbagai ketaatan. Bagaimana hukum orang yang memegang dan membaca Al-Quran tanpa wudhu? Ini ada silam pendapat di dalam para ulama. Ya. Ada yang membolehkan dan kebanyakan para ulama tidak memperbolehkannya dari ulama terdahulu. Dan benarnya dalam hal ini, bahwa kalau dia menyentuh Al-Quran, ya boleh saja. Tetapi paling akbarnya kalau dia jaga dirinya, tidak menyentuh Al-Quran kecuali dalam keadaan berwudu, untuk keluar dari silam pendapat dalam masalah ini. Dan itu lebih mendekatkan diri kepada Allah dan lebih terpuji. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, "Dzalika wa man yu'azzim sya'airallah fa innaha min taqwal qulub." Demikianlah bagi siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah, sungguhnya itu dari ketakwaan di dalam hati. Bagaimana hukumnya menyimpan foto-foto atau gambar di rumah walaupun gambar tersebut tidak dipasang? Misalnya foto-foto pernikahan, album. Tidak boleh ya, menyimpan itu tidak boleh. Dipasang atau disimpan tidak boleh. Kalau dia pasang, itu lebih banyak dosanya. Dan kalau dia simpan, ini juga tetap masuk dalam kategori larangan. Sebab kenapa dilarang adanya foto-foto dan gambar? Sebab dia bisa mengarah kepada kesyirikan. Ya. Bisa mengarah kepada kesyirikan. Nah, kaumnya Nabi Nuh alaihissalam, sebab mereka jatuh dalam kesyirikan, karena mereka punya orang-orang saleh, ya, yang sangat mereka cintai, penasihat di tengah mereka. Ketika orang-orang saleh yang meninggal, maka kaumnya Nabi Nuh ini sangat kehilangan. Ya, untuk mengenang orang-orang saleh yang mereka pasang foto-fotonya, gambar-gambarnya, supaya kalau apa? Ya, kalau mereka lihat orang-orang saleh yang gambarnya, maka mereka pun ingat nasihat-nasihat orang-orang saleh itu. Ingin mengingat nasihat saya. Ya, tidak ada apa-apa gambar itu. Tapi demikianlah, generasi ini meninggal. Datang lagi generasi setelahnya, keturunannya. Datang lagi keturunannya. Akhirnya gambar itu berubah menjadi patung, akhirnya disembah dan diibadahi. Ya. Maka ini dari bahayanya. Kemudian belum lagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan ancaman-ancaman yang sangat keras. Kata beliau, "La'ana Allahul musawwirun," Allah melaknat orang-orang menggambar. Dalam hadis Ibnu Abbas riwayat Al-Bukhari. Dan juga dalam hadis Abi Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Yakhruju 'udukum yawm al-qiyamah, lahu aynan tubsiran wa udunan asma'an wa lisanun yantiq." Qala inni ukhiltu bi salah. Akan keluar sebuah leher pada hari kiamat untuk menyiksa orang-orang di neraka. Dia punya dua mata melihat, punya dua telinga mendengar, punya lisan berbicara, leher ini. Leher ini berkata, saya diperintah menyiksa tiga orang. Salah satunya al-musawwirun. Untuk menyiksa orang-orang yang menggambar. Nah, dan banyak dari hadis-hadis yang menjelaskan tentang larangannya. Karena itu harusnya setiap muslim yang mengandalkan kebaikan untuk dirinya, ya, dia meninggalkan hal itu, meninggalkan hal tersebut. Ya, foto itu tidak penting. Ya. Dan kadang juga foto disimpan akhirnya dikenal orang tuanya yang kadang sudah meninggal. Ya, membuatnya dia bersedih. Kadang kalau perempuan membuat dia lalai darinya. Nah, dia ini menjatuhkannya ke banyak mahalnya. Kalau hanya sekedar mengenang, dikenang saja, didoakan, itu sudah cukup. Ya. Lebih bagus daripada menyimpan fotonya sesuatu yang tidak berberkah, dilarang dalam syariat. Bagaimana hukumnya bermuamalah dengan sistem membeli barang dengan dicicil yang di dalamnya didasari perjanjian, kalau cicil harga sekian lebih mahal, kalau dikontan dengan harga sekian lebih murah. Ya, kalau bentuknya seperti ini, tidak ada persyaratan harus bayar denda, bayar pajak, maka insyaallah kalian enggak apa-apa. Sebab kalau akad sudah terjadi, dia hanya melakukan akad dengan satu transaksi saja, apakah dengan cicil atau dengan kontan. Dan ini tidak ada masalah, tidak ada pelanggaran dalam syariat. Tapi kalau disyaratkan harus bayar bunga, kalau terlambat harus bayar pajak, ya kalau terlambat, maka ini adalah mengambil keuntungan di belakang pinjaman. Jadi hukumnya riba, tidak diperbolehkan. Ada satu kelompok yang sengaja melakukan rihlah atau mabit. Rihlah maksudnya perjalanan, mabit maksudnya bermalam di sebuah daerah terpencil. Tidak ada masjid di sana. Dirangkaikan dengan ibadah, sholat berjamaah, menjaga hafalan. Kalau dilakukan kadang-kadang, bukan dijadikan sebagai sebuah program tetap, itu tidak ada masalah. Sebab kadang-kadang, ya, seorang boleh saja dia keluar berdakwah. Sambil dia berdakwah, ya, dia akan melakukan hal-hal yang sifatnya kebaikan. Ya. Tapi kalau dia dijadikan sebagai program, ya, hanya sekedar untuk apa namanya kegiatan-kegiatan khusus, ya, atau untuk masuk dalam rangkaian interview dalam bentuk-bentuk menyempitkan, ya, bentuk loyalitas hanya diberikan kepada jemaah tertentu, kelompok tertentu, makanya adalah bentuk hizbi yang terlarang, ya, di dalam Al-Quran dan bisa menyebabkan perpecahan di tengah umat. Allah Subhanahu Wa Taala mencela hal tersebut dalam firman-Nya dan menjadikannya sebagai sifat orang-orang musyrikin. Allah firman, "Wa la takunu minal musyrikin minal ladzina farraqu dinahum wa kanu syi'a kullu hizbin bima ladaihim farihun." Jangan kalian tergolong orang-orang musyrikin dari orang-orang yang memecah belah agamanya sehingga mereka berpecah belah. Ya, setiap dari kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya. Saya paham ini apa maksudnya. Iklima apa maksudnya? Apa ini maksud teman-teman? Saya paham. Ini ada mungkin dia tanyakan hukum lafaz ini, ya Allah, ya mu'ti, ya mukit, ya ghani, yang belakangnya saya tidak paham. Ya Allah jelas ya boleh. Ya mu'ti, mu'ti itu ada apa namanya gandengannya. Sebab nama al-mu'ti itu harus disertakan dengan pasangannya. Ada asmaul husna berpasangan, tidak boleh digandengkan. Ya, seperti al-mani, al-mu'ti. Kalau disebut al-mu'ti harus disebut juga al-mani. Al-mani artinya menahan. Al-mu'ti yang memberi. Sebab Allah dialah yang menahan dan dialah yang memberi. Ya. Harus digabungkan. Kalau minta harus pakai dua nama sekaligus. Tidak boleh satu nama saja. Contoh lainnya seperti al-qabid al-basid. Al-qabid al-basid dua nama. Dari nama Allah. Tapi harus disebutkan bergandengan. Tidak boleh dipisah. Ini ada fikir. Asmaul husna harus dipahami. Ya mukit, kalau mukit salah satu dari nama Allah Subhanahu Wa Taala yang bermakna yang sangat memberikan kelapangan, sangat memberikan keluasan, memberikan kecukupan, ya, itu mukit. Ya ghani artinya yang maha kaya, yang maha kaya. Nah, dan ini juga dari nama Allah. Ini nama-nama kalau disebut al-mu'ti, ya. Kalau disebut ya Allah, ya mukit, ya ghani, berikanlah rezeki kepadaku, urzukni misalnya, ya, atau wasi'ni fi amri, luaskanlah perkaraku. Ini boleh, tidak ada masalah. Seperti ini nama-nama menunjukkan keluasan rahmat Allah, keluasan pemberiannya, Allah Maha Kaya dan seterusnya. Tapi kalau pakai al-mu'ti, saya bilang tadi harus digandengkan. Al-mu'ti digandengkan dengan al-mani, ya. Dia katakan ya mani, ya mu'ti misalnya, dua sekaligus. Bagaimana cara mengendalikan emosi yang kadang berlebihan?